Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. وعن أبي هريرة دندلي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا برسبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم apabila kalian berwudu Fabda'u, maka hendaknya kalian memulai bima yaminikum, dengan anggota yang kanan kalian. Ini pada membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku dan membasuh kaki, ya, telapak kaki sampai ke dua mata kaki yang berpasangan, dimulai dari yang kanan. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh al-arba'ah, maksudnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunan keempatnya. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Artinya Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam sahihnya, ya, menganggapnya sahih. Lafaz yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar ini sebenarnya adalah riwayat Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah. Jika kita teliti ke kitab-kitab tersebut, lafaz ini lafaznya Ibnu Majah. Nah, adapun lafaz Abu Dawud juga lafaz Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, lafadznya idza labistum, apabila kalian mengenakan pakaian, apabila kalian berpakaian, wa idza tawaddatum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka hendaknya kalian memulai bi ayaminikum, dengan yang kanan. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan juga oleh guru kami Al-Wadi'i, murid Al-Albani rahimahumullah. Adapun riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, kami cari tidak menemukan dalam Sunan At-Tirmidzi dan dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, wallahu a'lam. Jadi hadis ini sahih. Idza labistum, apabila kalian berpakaian. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya hadis Aisyah muttafaq alaih yang kita lewati, bahwa Nabi menyukai memulai yang kanan jika pakai sandal yang kanan. Yang mengenakan sandal mulai yang kanan, jika melepasnya maka dengan mulai dengan yang kiri. Begitu pula jika mengenakan pakaian, memakai baju, celana, maka masukkan dulu yang kanan. Ketika dilepaskan, lepaskan yang kiri dulu. Ya, ketika memakai, maka mulai yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Ketika dilepaskan, mulai dari yang kiri. Nah, dan yang terkait dengan pembahasan kita, wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum, dan apabila kalian berwudu, mulailah dengan yang kanan. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, pada anggota wudu yang berpasangan, yaitu tangan, ya, tangan yang dimaksud dari ujung jari sampai ke siku, dan kedua kaki, yaitu kaki sampai kedua mata kaki, mulai yang kanan, ya, baik itu satu kali atau kedua kali, ya, selesaikan dulu dua kali yang kanan, kemudian dua kali yang kiri, atau tiga kali, selesaikan dulu tiga kali yang kanan, kemudian yang kiri. Dan ini sebenarnya sudah kita lewati ya, pada hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa hal ini hanya sunnah. Jadi perintah mendahulukan dalam berwudu memulai dengan yang kanan kemudian yang kiri, ya, itu perintah yang bersifat sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya ada orang yang berwudu terbalik, tangan kirinya dulu kemudian tangan kanannya, atau kaki kirinya dulu kemudian kaki kanannya, sah wudunya. Tetapi pahalanya kurang, karena tata cara wudu yang sempurna, yang afdal, yang sempurna pahalanya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan selalu dilakukan oleh Nabi SAW dan diperintahkan pada hadis ini, mulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Ya, sebenarnya jika ada perintah kita temukan dalam Al-Quran atau kita temukan perintah dalam hadis, kaidahnya sebenarnya dalam ilmu usul fikih pada asalnya itu menunjukkan wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib. Nah, apa di sini dalilnya sehingga kita keluar dari kaidah itu dan mengambil kaidah yang lainnya bahwa menunjukkan sunnah? Ulama menjelaskan di sini faktornya, ya, adalah, dan ini pendapat jumhur, faktornya adalah hal itu dalam rangka memuliakan yang kanan, memuliakan anggota yang kanan. Jadi untuk hal-hal yang suci, yang baik, seperti yang telah kita lewati pada hadis sebelumnya, maka dahulukan yang kanan untuk memuliakan yang kanan. Adapun untuk yang kotor, maka yang kiri. Ya, seperti jika kita masuk toilet, berarti yang kaki kiri dulu. Ketika keluar, kaki kanan. Ketika keluar masjid, kaki kiri dulu. Adapun masuk, kaki kanan. Ketika keluar, kaki kiri. Ya, begitu pula ketika istinja cebok, ya, menggunakan tangan kiri. Nah, adapun yang baik, yang mulia, ya, wudu, begitu pula mandi, seperti yang kita lewati. Nah, mandi suci, ketika menyiram kepala, belahan kanan dulu, kemudian belahan kiri, kemudian siraman yang ketiga di tengah, kemudian lanjut tubuh bagian bawah, ya, dibagi dua ini pertengahan, mulai dulu dari leher belahan kanan, tubuh depan bagian kanan, ya, kemudian belakang bagian kanan, kemudian belahan kiri depan dan belahan kiri belakang. Begitu pula memandikan jenazah untuk mensucikan jenazah, ya, ketika memandikan badan tubuhnya, maka didahulukan dengan bagian kanan, belahan kanan dulu kemudian belahan kiri. Nah, itu semua untuk memuliakan bagian kanan. Jadi itu faktornya. Jadi hanya dalam rangka memuliakan yang kanan. Oleh karena itu perintah ini hanya bersifat sunnah mustahab, jadi tidak wajib. Apalagi di sini pada hadis ini digandengkan perintah mendahulukan yang kanan pada wudu, digandengkan dengan perintah mendahulukan yang kanan ketika memakai pakaian. Dan semua ulama sepakat dalam berpakaian tidak wajib mendahulukan yang kanan. Ya, kita masukkan dengan kanan dulu kemudian yang kiri, begitu pula celana, kanan dulu yang masuk kemudian kiri. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa itu wajib. Semuanya sepakat bahwa itu hanya mustahab. Nah, sementara di sini digandengkan jadi satu, menguatkan bahwa dua-duanya dalam berpakaian dan dalam wudu mendahulukan yang kanan hanya sunnah. Nah, kemudian lanjut hadis berikutnya. Wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddha, berwudu. Famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati. Kemudian Nabi mengusap bagian depan kepalanya, jambulnya, dan pada serbannya, pada serbannya. Nabi alaihi salatu wassalam punya kebiasaan pakai serban, dan itu kata ulama, ya, serban itu adalah adatnya orang Arab. Ya, adatnya orang Arab. Setiap negeri Islam ada adatnya dalam hal menutup kepala. Kita di negeri ini sepertinya pakai peci adatnya, ya. Nah, peci seperti ini. Adapun di Arab memang adatnya mereka serban. Sejak masa Nabi SAW, ya, para sahabat radhiyallahu mereka terbiasa, adatnya kebiasaannya pakai serban. Nah, tetapi yang dipetik, jadi masalah serban atau peci itu kembali ke adat. Nah, tetapi yang jelas menutup kepala baik dengan serban atau peci yang dengan berbagai ragam adat yang ada, menutup kepala itu merupakan kebiasaan kaum salaf, kebiasaannya pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat. Ya. Oleh karena itu sampai-sampai Al-Imam Al-Albani menganggap makruh jika sholat tanpa menutup kepala. Al-Albani rahimahullah sampai berpendapat jika ada orang sholat tidak menutup kepalanya dengan peci dan yang lainnya, serban lainnya yang menutup kepala, ya, maka dianggap makruh oleh beliau. Tetapi guru kami Mukbil Al-Wadi, dan beliau muridnya Syekh Mukbil, guru kami muridnya Al-Albani. Syekh Mukbil ketika kami belajar di sana, di Yaman, di Damaj, beliau membantah Syekh Al-Albani. Beliau tidak setuju jika dimutlakkan. Kata Syekh Mukbil, kita tidak bisa memutlakkan begitu, ya. Tetapi jika, kata Syekh Mukbil, menurut Syekh Mukbil, tetapi jika itu jadi kebiasaan, nah, baru kita makruhkan. Jika ada orang kebiasaannya setiap sholat tidak pakai penutup kepala, tidak pakai peci, terbuka kepalanya. Kebiasaannya dia jika sholat terbuka kepalanya. Sudah jadi kebiasaan, baru dimakruhkan. Menurut Syekh Mukbil. Dan sepertinya Syekh Mukbil, apa yang dikatakan Syekh Mukbil lebih tepat. Jika dijadikan kebiasaan, sering sholat tanpa menutup kepala jadi kebiasaan, itu yang dimakruhkan. Adapun sesekali mungkin, ya, pas buru-buru tidak ketemu pecinya di mana, misalnya terus sholat tanpa peci, nah, bukan kebiasaan, ya, kadang-kadang aja, maka menurut mobil tidak masalah. Nah, itu perbedaan pandangan di antara kedua imam tersebut, Allahu a'lam. Nah, jadi kembali kepada ini, kami ingin menjelaskan tadi bahwa masalah serban itu tidak dimutlakkan sebagai sunnah, ya, tetapi yang merupakan kita bisa katakan sebagai sunnah, yakni kebiasaan salaf, dan itu merupakan atribut muslim, ya, itu pakai penutup kepala, baik itu serban, peci, ya, dan yang semisal dengan itu, yakni peci dengan bentuk yang bermacam-macam. Nah. Di sini yang terkait dengan pembahasan wudu adalah Nabi alaihissalam ketika pakai serban, bagian jambul di sini, bagian depan kepala, ya, itu terbuka, bagian sini terbuka. Nah, ya, biasa jika seseorang pakai serban itu bagian depan terbuka, bagian samping, bagian belakang kan terbuka, tidak tertutup semua kepalanya. Nah. Nabi di sini dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika Nabi berwudu, Nabi mengusap jambulnya, bagian depan kepalanya, dan mengusap serbannya. Jadi Nabi tidak membuka serbannya, kemudian mengusap kepala, tidak, serbannya dibiarkan di kepalanya, ya, dan mencukupkan dengan mengusap serban, dilengkapi dengan mengusap bagian depan kepalanya yang terbuka. Nah, wal khuffain, dan juga Nabi ketika itu pakai khuf. Nah, khuf itu sejenis sepatu, sejenis sepatu yang biasanya terbuat dari kulit, ya, tingginya di atas mata kaki. Yang pernah berhaji atau pernah umroh, di sana itu banyak dijual di kios-kios. Ya. Kuf. Adapun di negeri kita kurang dikenal, tidak dijual bebas di toko-toko. Nah, tapi di sana di Makkah Madinah banyak. Ada itu terbuat dari kulit. Nah, untuk menghangatkan kaki. Ya, tingginya di atas mata kaki. Itu yang disebut kuf. Nah, jika tingginya larasnya ke atas itu, tingginya tidak di atas mata kaki, ya, tidak di atas mata kaki, tidak disebut kuf. Makanya pada hadis larangan memakai khuf bagi orang yang berihram, kan diantara yang dilarang ketika berihram orang yang berhaji atau berumrah, diantara larangan ihram adalah pakai khuf. Nabi melarang jangan pakai khuf ketika berihram. Ada yang bertanya, bagaimana jika tidak dapat khuf, tidak dapat sandal? Ada yang bertanya ketika itu kepada Nabi, bagaimana jika kami tidak dapat sandal? Kalau sandal kan di bawah dua mata kaki, kan? Dapatnya hanya kuf. Nabi menjawab, dipotong itu bagian larasnya di atas, di bawah dua mata kaki supaya berubah menjadi sandal hukumnya. Nah, itu jawaban pertama Nabi. Ya, jawaban pertama Nabi. Ada hadis lainnya, jawaban berikutnya, Nabi ditanya lagi dan Nabi memutlakkan jika memang tidak dapat sandal boleh pakai kuf. Dan Nabi tidak memerintahkan dipotong, diberi rukhsah. Nah, tetapi yang kita inginkan dari hadis ini ingin menjelaskan bahwa bedanya khuf dengan sandal. Khuf adalah sejenis sepatu yang tingginya di atas dua mata kaki. Jadi bukan mutlak sepatu, karena sepatu juga ada yang lebih rendah dari dua mata kaki. Khuf sejenis sepatu yang tingginya di atas dua mata kaki. Jika di bawah dua mata kaki, maka hukumnya hukum sandal. Artinya jika hukumnya hukum sandal, tidak bisa diusap ketika berwudu. Yang bisa diusap adalah khuf. Khuf itu yang tingginya di atas dua mata kaki. Nabi ketika itu mengenakan khuf, kaki kanan dan kaki kirinya. Ketika berwudu, Nabi tidak membuka khufnya untuk membasuh kaki, tidak. Nabi hanya mengusap punggung khufnya satu kali, pengganti membasuh kaki. Nah, tapi ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, kita akan ada bab khusus nanti di sini di Bulughul Maram. Jadi tidak sembarangan. Dan yang semisal dengan khuf, kaos kaki. Kaos kaki kan lebih tinggi dari dua mata kaki, ya. Menutup dua mata kaki ke atas. Kaos kaki, ya, hukumnya sama dengan khuf. Fungsinya juga sama, untuk menghangatkan kaki. Jika memenuhi syarat, ya, akan kita pelajari lengkap nanti, diantaranya dipakai dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil dengan wudu, ya. Kemudian dikenakan dalam keadaan suci. Ketika berwudu tidak harus dicopot kaos kakinya. Bisa diusap. Usap bagian punggungnya satu kali. Pengganti membasuh kaki. Dan itu ada jangka waktunya. Nah, jika bermukim seperti kita ini hanya 24 jam. Jika musafir 3 hari 3 malam 72 jam batas waktunya. Nah, tidak boleh melewati batas itu mengusapnya. Ya. Nah, lengkapnya nanti kita akan pelajari di bab khusus. Baik, masalah mengusap khuf. Yang kita pelajari di sini sekarang adalah masalah mengusap serban. Ini akan kita fokus pada pembahasan ini. Hadis ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Nah, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengusap serban dan mengusap khuf. Masalah khuf tadi sudah kami katakan ada bab khusus di sini di Bulughul Maram. Ada beberapa hadis akan disebutkan nanti. Nah, adapun masalah mengusap serban, kita semua tahu ya serban yang melilit di kepala. Nah, dililitkan. Dililitkan lengkap dua ujungnya. Nah, itu serban. Nah, dililitkan di kepala pria. Nah, itu boleh diusap, disyariatkan diusap dalam wudu menurut pendapat yang benar, yang rajih. Berdasarkan hadis-hadis yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat dari kalangan sahabat, riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Anas bin Malik, ya, dan Abu Umamah radhiyallahu anhum. Adapun dari kalangan imam-imam madhab, ya, ini pendapat madhab Imam Ahmad dan sahabatnya yaitu Ishaq bin Rohawai, ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama yang berpendapat disyariatkan mengusap serban. Dan dalam hal ini tidak ada sifat-sifat tertentu yang dipersyaratkan pada serban yang disyariatkan diusap, ya. Jadi tidak dipersyaratkan misalkan harus terikat di dagu begini, ya. Atau tidak dipersyaratkan juga harus ada ekornya di belakang. Serban macam-macam bentuknya. Nah, macam-macam bentuknya cara memakainya. Nah, tidak dipersyaratkan harus demikian dan demikian. Yang penting dililitkan serban itu, ya, kedua ujungnya dililitkan di kepala jadi serban sah untuk diusap dalam wudu. Karena nas-nas yang menunjukkan disyariatkannya mengusap serban menyebutkan serban yaitu bahasa Arabnya imamah, ya, secara mutlak dan tidak menyebutkan tidak membatasi sifat-sifat tertentu. Jika kita mendapati dalam hadis ada satu perkara disebutkan hukumnya mutlak, kita tidak boleh membatasi bahwa disyaratkan begini, ya, sementara hadisnya memutlakkan. Nah, oleh karena itu tidak ada sifat-sifat tertentu mengenai serban itu, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaimin. Tetapi ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi dalam mengusap serban. Yang pertama, itu hanya dilakukan dalam wudu, ya. Tidak boleh dilakukan ketika mandi junub, ya, mandi suci tidak bisa, harus dilepas. Tetapi dalam wudu boleh diusap, ya. Karena pada mandi tidak ada gerakan mengusap, kan? Pada mandi suci kan dibasuh semua, tidak ada yang diusap. Adapun pada wudu memang ada rukhsah pada kepala untuk diusap. Dan ketika mengenakan serban bisa beralih ke serban. Syarat yang kedua, serban yang diusap berasal dari bahan yang suci, bukan dari bahan yang najis. Nah, ada juga di antara ulama yang mempersyaratkan dan itu diperselisihkan, serban itu harus mubah, halal. Misalkan serbannya terbuat dari kain sutra. Laki-laki kan tidak boleh pakai kain sutra, haram. Seperti halnya haram memakai emas, ya. Jadi jika serbannya misalnya bahannya dari kain sutra, berarti kan sebenarnya haram dia pakai. Nah, apakah boleh dia usap? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Jika kita mengatakan boleh dia usap, khawatirnya ini melegitimasi dia memakai serban itu padahal terbuat dari sutra dan itu haram dia pakai. Itu masalahnya. Itu saja yang dipersyaratkan. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa serban itu ketika dipakai dikenakan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci dari hadas. Tidak seperti khuf. Adapun khuf dipersyaratkan harus suci ketika memakainya. Adapun serban tidak masalah. Nah, jadi dipersyaratkan hal itu. Dan mengusap serban tidak ada batas waktu. Adapun mengusap khuf tadi sudah disyaratkan ada batas waktu. Untuk yang bermukim seperti kita hanya boleh diusap dalam waktu 24 jam. Setelah itu harus dilepas. Adapun musafir 72 jam. Itu khuf. Adapun serban tidak ada batas waktu. Karena tidak ada dalil yang mempersyaratkan hal itu. Ya. Kemudian masalah lain yang terkait dengan mengusap serban, bagaimana tata caranya? Nah, bagaimana tata cara mengusap serban? Mengusap serban yang diwajibkan adalah mayoritas bagian serban. Mayoritas bagian serban harus diusap. Jadi jika yang diusap hanya sedikit tidak sah. Jika sudah diusap mayoritas bagian serban itu sudah sah. Nah, jadi tidak wajib mengusap seluruh serban itu, tidak. Yang penting mayoritasnya sudah diusap. Kemudian bagian kepala yang biasa terbuka, misalkan bagian depan. Nah, bagian depan ini misalkan terbuka, ini tidak wajib diusap bersama serban. Bagian samping terbuka, tidak tertutup serban, tidak wajib diusap. Bagian belakang, telinga, semua itu tidak wajib diusap. Jika kita mengusap serban, maka itu sudah mewakili kepala. Ya. Ini mazhab Hambali. Nah, yang didukung oleh Ibnu Qayyim dan Al-Utsaimin. Dalil-dalil yang menunjukkan ini, ada beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengusap serbannya. Hadis yang lain selain hadis yang disebutkan Ibnu Hajar. Ada riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dumri, dia mengatakan saya pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam mengusap serbannya. Begitu. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffai. Aku pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam mengusap serbannya dan kedua khufnya. Jadi di sini Nabi hanya mengusap serbannya, padahal bagian jambulnya terbuka, bagian samping kepala terbuka, belakang terbuka, tapi hanya mencukupkan dengan serban. Nah, dan juga hadis lain bahwa Nabi hanya memerintahkan untuk mengusap serban, ya, pada hadis Tauban. Hadis Tauban nanti akan datang di bab mengusap khuf. Tetapi meskipun kita mengatakan tidak wajib, ya, mengusap bagian kepala yang terbuka dan sudah terwakili oleh mayoritas serban yang diusap, tetapi hadis yang kita baca di Bulughul Maram ini bahwa Nabi juga mengusap jambulnya, ini dalil mustahab dilengkapi. Di samping mengusap serban, ya, afdol jika dilengkapi dengan mengusap bagian-bagian kepala yang terbuka seperti jambul, bagian samping, bagian belakang, juga kedua telinga jika mau dilengkapi itu afdol. Jika tidak, cukup serban saja, mayoritas serban sudah sah. Jika ingin lebih sempurna, dilengkapi dengan bagian-bagian kepala yang tidak tertutup oleh serban. Nah, ini serban, ya. Sekarang bagaimana dengan peci? Nah, yang sangat terkait dengan kita, mungkin masalah serban kadang-kadang saja kita pakai, karena memang bukan adat kita. Kita tidak terbiasa pakai serban. Adatnya Arab. Tetapi peci di dada. Bagaimana? Apakah peci sama dengan serban? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, adapun dari Nabi SAW tidak ada hadis dari Nabi masalah mengusap peci sebagai pengganti kepala, tidak ada. Tetapi ada amalan dari Anas. Ya. Ada amalan dari Anas bin Malik dalam Musannaf Abdul Razzaq. Sanadnya sahih. Bahwa Anas bin Malik pernah mengusap pecinya dalam wudu. Sahabat Anas bin Malik. Ya. Tetapi perlu kita pelajari bagaimana memahami peci yang diusap oleh Anas. Karena seluruh ulama, ya, Ibnu al-Mundhir menukil bahwa seluruh ulama yang kami ketahui berpendapat tidak boleh. Jadi hampir semua ulama mengatakan tidak boleh mengusap peci. Hanya sebagian kecil seperti Ibnu Hazm al-Dhahiri, ya, membolehkan mengusap peci. Dan ada sebagian kecil dari fuqaha Hanabilah. Sementara mayoritas ulama hampir semua mengatakan tidak boleh. Mungkin kita bisa mengambil jalan tengah. Ya, ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin, mengambil jalan tengah, yaitu jika pecinya, peci-peci yang gampang untuk dicopot, gampang dipasang, itu tidak disyariatkan dia. Seperti peci-peci kita ini, dilepas, dikantongi, nanti dipasang lagi gampang sekali. Tidak ada beratnya, tidak ada sulitnya. Maka ini tidak bisa diusap. Nah, tidak usah diusap. Adapun peci-peci tertentu, mungkin ada adat sebagian di negeri Islam, ya, yang mungkin pecinya, ya, cara memasangnya agak sulit, ya, dan berat melepasnya, memasangnya. Nah, itu yang mungkin bisa diusap. Seperti hanya serban. Kenapa serban diusap? Karena memang memberatkan jika dilepas. Serban itu kan dililitkan. Jika dilepas, terbongkar. Harus dililitkan lagi, itu berat, sulit. Oleh karena itu ada keringanan di situ. Jadi apabila peci memiliki makna yang sama dengan serban dalam hal sulit dan berat untuk dilepas dan dipasang kembali, maka bisa diusap. Itu yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, mengambil jalan tengah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Hampir masuk waktu. Dan mungkin terkait dengan kaum wanita yang di majelis kita juga hadir sebagian wanita, masalah kerudung. Nah, pembahasannya, apakah kerudung wanita juga bisa diusap dalam wudu? Nah, pembahasannya hampir sama dengan ini. Jadi ada akhar dari Ummu Salamah, ya. Ada akhar dari Ummu Salamah pernah mengusap kerudungnya. Ummu Salamah pernah mengusap kerudungnya. Nah, tetapi apakah berarti kita memutlakkan wanita boleh mengusap kerudungnya sebagai pengganti mengusap kepala? Nah, sama di sini kita mengambil jalan tengah yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Jika wanita yang memakai kerudung ketika itu kesulitan dan berat untuk melepas kerudungnya, misalkan hawa dingin, hawa sedang dingin, jika dia melepas kerudungnya dia akan kedinginan, ya, jadi dia berhajat dengan kerudungnya itu, maka di situ boleh dia usap, tidak perlu dia lepas kerudungnya dan bisa dia usap sebagai pengganti mengusap kepala, ya. Begitu pula jika kerudungnya itu sulit untuk dilepas dan dililitkan kembali, memberatkan dia, menyulitkan dia, maka berarti maknanya sama dengan serban pada lelaki, jadi bisa diusap. Adapun jika tidak ada hajat yang menuntut seperti itu, tidak ada hal yang memberatkan dia untuk melepas, kemudian memasang kembali gampang, ya, maka jangan diusap. Nah, itu yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah.